apa sing kati salahku. Teko kowe ninggal ni aku. Mas tulung ngapuranan aku. Wes gawe loro ne atimu. Teko kowe sing kati karepmu. Teko kowe ngarani aku. Mas tulung ngapuranan aku. Aku wis ngakoni salahku. Loro atimu mong mari.